Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan. Kemarin kita sampai pada ucapan Mu'alif rahimahullah, Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Beliau menjelaskan ayat ini, Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah diperintahkan agar supaya menjadi orang yang pertama kali beristislam, berserah diri. Maksudnya bagaimana? Beliau jelaskan, lillahi bitauhidi. Allah perintahkan sayanya di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perintah ini juga, diam ya, tenang ya. Allahu barik. Yang perintah kepada beliau ini juga berlaku untuk umatnya. Jadi jangan kita pahami, itu kan perintah untuk beliau, khusus untuk beliau, kepada kita bukan. Enggak seperti itu. Perintah untuk Rasul juga berlaku untuk umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulnya untuk berserah diri kepadanya dengan tauhid, maka sama saja kita pun diperintahkan demikian, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya, menunggalkannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Adapun para ulama ketika mereka menjelaskan tentang perkara tauhid, seringnya pembahasan tentang tauhid uluhiyah dikarenakan kebanyakan umat terjatuhnya mereka dalam kesyirikan dalam hal uluhiyah. Bukan berarti mereka, para ulama, mengabaikan tauhid al-asma wa sifat maupun tauhid ar-rububiyah. Mereka semua membahasnya. Namun porsi untuk uluhiyah itu seringnya lebih banyak dikarenakan banyak manusia terjatuh dalam kesyirikan dalam hal uluhiyah. Dalam hal rububiyah nadir, jarang mereka yang mengingkari kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun musyrikin zaman dahulu, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Namun ketika diseru, diajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan, mereka menolak. Sampai mereka katakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadala syai'un ujab. Apakah Muhammad ini telah menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu saja? Masa kita suruh meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini disembah oleh nenek moyang kita, lantas kita hanya mengibadahi Allah saja? Sungguh ini seruan yang aneh, kata mereka. Nah, jadi maksud saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang pertama kali berserah diri, maksudnya ialah lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid. Wan qadalahu bi ta'ah. dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Demikian pula tentunya al-bara' atau minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kenapa kok saya diperintahkan untuk menjadi pertama kali orang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Demikian pula berlepas diri dengan apa dari kesyirikan. Tentunya li'anni aula min ghairi bimtithali awamiri rabbi. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang paling utama daripada selainku untuk melaksanakan perintah-perintah Rabbku. Nah, beliau seorang Rasul. Walaupun manusia biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala istimewakan beliau di atas yang lain-lainnya. Diturunkan padanya wahyu, sehingga tidaklah beliau berbicara melainkan hak kebenaran dan pasti terjadi. Beliau dijamin masuk surga. Allah istimewakan beliau enam di atas yang lainnya. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa aku orang yang paling berhak untuk pertama kali melaksanakan perintah-perintah Rabbku. Wala takunanna minal musyrikin. Dan ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar jangan sampai beliau termasuk dari orang-orang musyrikin. Dari sini kita ketahui barakallahu fikum bahwa al-ma'ruful akbar huwa tauhid. Kama anna al-munkarul akbar asyirku billah. Perkara yang ma'ruf, yang paling baik, yang paling besar adalah perkara tauhid. Sedangkan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Nah, maka dari itu, ketika kita menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf, hendaknya tauhid diprioritaskan. Nah, di samping juga memerintahkan ma'ruf, perkara-perkara ma'ruf yang lainnya. Demikian pula setelah kita mengetahui bahwa al-munkarul akbar, kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Ketika kita melarang dari kemungkaran, hendaknya melarang dari kesyirikan itu merupakan prioritas. Di samping juga melarang kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Inilah aslu dinil anbiya wa rusul. Dasar agama para nabi dan para rasul adalah mabniun ala tauhid, dibangun di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai wa nuhitu aidan an akuna minal musyrikina. Musyrikina, minal musyrikina. Tadi dua, siapa yang tadi dua? Ngacung. Tadi dua, antum ya, tadi dua. Antum bukan? Bukan. Mana tadi yang tadi? Coba, minal musyrikina, ini mufrad, musana, apa jamak? Mana? Tunjuk Rif, mana yang tadi dua Rif? Nah, coba ini. Mufrad, musana, apa jamak? Jamak. Jamak apa ini? Mudzakkar, salim. Dari mana antum tahu? Kalau ini mudzakkar salim? kan ada tandanya biasanya itu. Hah? Tandanya apa? Hah? Ya. Ya dan nun. Al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha. Di kasrah sebelum huruf ya, di fathah setelah huruf ya-nya, nun-nya. Musyrikina. Nah. Kalau musana, dalam keadaan nasab atau majrur, maftuh ma qablaha, al-maksur ma ba'daha. Sebelum ya-nya di fathah, setelah ya di kasrah. Musyrikaini. Jadi nanjak, turun lagi. Musyrikaini. Kalau jamak mudzakkar salim lampas dia, langsam. Musyrikina. Nah, baik. Cara melafalkan aja dah, beda. Musyrikaini, musyrikina. Ada orang namanya musyrikal. Nah, musyrikal. Nah, itu kadang di kalangan awam ingin punya anak namanya berbau-bau agamis tapi kurang paham bahasa Arab, kadang nebak-nebak. Sarikun. Apa sarikun? Nah, pencuri, sarikun. Sarik. Dikun. Orang namanya dikun loh. Apa artinya? Ayam jago. Lalu stand. Taib. Wa nuhitu aidan an akuna minal musyrikin la fi i'tiqadihim wala fi majalisihim. Aku dilarang juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari aku termasuk menjadi orang-orang musyrikin. Tidaklah dalam hal keyakinan-keyakinan mereka atau terkait dengan keyakinan-keyakinan mereka, dan tidak pula di dalam majlis-majlis mereka, beliau dilarang berkeyakinan seperti keyakinan-keyakinannya kaum musyrikin. Bermajlis di majlis-majlisnya kaum musyrikin dilarang. Wala fijtima'i bihim. Wala fijtima'i bihim. Demikian pula beliau dilarang untuk berkumpul-kumpul dengan mereka. Fahadha afratul furud alayya wa aujabul wajibat. Ini merupakan kewajiban yang paling wajib atas saya. Jadi perkara yang paling wajib yang Allah wajibkan kepada beliau adalah ini bentuknya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan dan yang terkait dengan hal-hal kesyirikan harus dijauhi sejauh mungkin. Dengan ini selesai kita dari penjelasan beliau rahimahullahu taala terhadap firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-14. Sekarang kita memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah في بيان قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akhaf, takut jika aku memaksiati Rabbku. Tadi perintahnya untuk mentauhidkan Allah. Maksiat di dalam perintah bentuknya manakala meninggalkan. Allah perintahkan untuk mentauhidkan, malah ditinggalkan mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik. Nah, dia tinggalkan, enggak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memaksiati dalam hal larangan dengan melakukannya. Allah larang dari syirik, malah dia lakukan. Allah memerintahkan tauhid, malah enggak dia tauhidkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum secara garis besar di dalam syarat ini memiliki al-awamir wan nawahi. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hal awamir adalah dengan melaksanakannya. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hal an-nawahi larangan adalah dengan menjauhinya. Sehingga ketika ada perintah, seseorang melaksanakannya, berarti dia taat kepada Allah. Ada larangan, dia jauhi, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ketika ada al-awamir, perintah, malah dia tinggalkan. Berarti dia bermaksiat. Ada an-nawahi, larang-larang, malah dia kerjakan. Terjatuh pula dia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'siyata fi syirki tujibul khuluda fin nar wa sakhatal jabbar. Maka sesungguhnya kemaksiatan dalam kesyirikan itu akan mewajibkan kekalnya seseorang di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maknanya dia mati masih di atas dosa kesyirikannya, belum bertobat darinya. Adapun seseorang sebelum kenal ngaji, kenal dakwah, dia pernah terjatuh dalam kesyirikan. Setelah dia kenal ilmu, kenal dakwah, dia paham kalau itu syirik sehingga dia tinggalkan. Dia bertobat di saat waktu tobat masih ada pada dia. Maknanya dia melakukan tobatnya masih di waktu yang belum tertutupnya tobat. Yang seperti ini akan terampuni. Nah, adapun dimaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, maknanya kalau dia mati masih berbuat kesyirikan, belum sempat tobat darinya. Itulah dimaksud dia akan enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan salah paham. Saya dulu pernah berbuat syirik. Nah, Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Sehingga dia terus dihantui rasa takut, rasa gundah gulana. Nah, segera tobat. Selama kesempatan tobat masih ada, segera bertobat. Walaupun dari kesyirikan, tetap akan Allah ampuni. Adapun dimaksud Allah tidak akan mengampuni, manakala dia mati dan masih di atas kesyirikannya. Contoh misalkan dia lagi doa meminta kepada kuburan-kuburan. Nah, lagi khusyuk betul doa meminta kepada penghuni kubur, mati di saat itu. Orang seperti ini alal khatar. Nah, berada di asmara bahaya sekali. Nah, kita sangat khawatir dia tidak terampuni dosanya karena mati di atas kesyirikannya. Baik. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dalam keadaan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fa innal ma'siyata fi syirki tujibul khulud finnar dan wasakhatul jabbar. Demikian pula mewasipkan untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jal. Baik. Wa dzalikal yaum. Wa dzalikal yaumi huwa al-yawmul ladzi yukhafu 'adzabuhu wa yuhzaru 'adzabuhu. Masuk ayat yang ke-16 ya. Baik. Ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yusrafu 'anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Maka barang siapa yang dipalingkan, dijauhkan darinya, dari azab di hari itu, di hari kiamat, faqad rahimah, sungguh Allah telah merahmatinya. Dan yang demikian itu merupakan keberuntungan yang sangat nyata, sangat jelas. Wa dzalikal yaum huwa al-yaumul ladzi yukhafu 'adzabuhu wa yuhzaru 'iqabuhu. Dan hari itu, maksudnya hari kiamat, itu merupakan hari yang sangat ditakuti azabnya dan sangat diwaspadai hukumannya. Di sana tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak, barakallahu fikum. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghakiminya. Li'annahu man surifa anhul azabu yawma idzin fahuwal marhum. Karena sesungguhnya barang siapa yang dijauhkan darinya azab di hari tersebut, maka dia adalah orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man naja fihi fahuwal faizu haqqa. Dan barang siapa yang selamat padanya pada hari tersebut dari azab, maka dia adalah orang yang beruntung haqqa, dengan sebenar-benarnya keberuntungan. Jadi keberuntungan yang hakiki adalah manakala seseorang berhasil menggapai apa yang dia inginkan berupa surga, dan dia diselamatkan dari apa yang dia takutkan berupa azab neraka. Itulah al-faiz haqqa. Kama anna man lam yanju minhu fahuwal halikus syaqi. Sebagaimana bahwa orang yang tidak selamat darinya, tidak selamat dari azab di hari kiamat nanti, maka dia merupakan orang yang binasa dan orang yang celaka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dengan ini kita telah selesaikan tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-14, ke-15, dan ke-16. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua. Dan siapa saja mendengarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.